Konsultasi Syariah. Keutamaan sedekah di hari Jumat. Pertanyaan: adakah keutamaan khusus sedekah di hari Jumat? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kami tidak pernah menjumpai dalil khusus yang menganjurkan sedekah di hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sedekah yang paling utama, dan jawaban beliau dikaitkan dengan sifat dan kondisi orang yang bersedekah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sedekah yang engkau berikan ketika engkau masih muda, pelit harta, bertumpu angan-angan untuk hidup mewah dan takut bangkrut." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Betapa sulitnya orang bersedekah di saat dia sedang mengejar karirnya, harapannya, obsesinya, dan cita-citanya. Mungkin dia butuh perang batin untuk bisa mengeluarkan Rp20.000. Karena itulah, nilainya lebih afdol daripada yang lainnya. Hanya saja, ada beberapa keterangan ulama yang menganjurkan sedekah di hari Jumat, mengingat keutamaan hari Jumat itu. Kaidah umum terkait tingkatan keutamaan amal, bahwa amal yang dikerjakan di waktu mulia memiliki nilai keutamaan yang lebih besar dibandingkan amal yang dikerjakan di waktu kurang mulia. Berikut kita akan simak beberapa keterangan ulama tentang keutamaan sedekah di hari Jumat. Pertama, keterangan Asy-Syarbini, salah seorang ulama Syafi'iyah. Dalam kitabnya Al-Iqna', beliau menyatakan tentang sedekah di hari Jumat. Dianjurkan untuk memperbanyak sedekah dan beramal saleh di hari Jumat atau malam Jumat. Memperbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam atau siang hari Jumat. Berdasarkan hadis, sesungguhnya hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca salawat untukku, karena salawat kalian diperlihatkan kepadaku. Al-Iqna'. Kedua, keterangan Ibnul Qayyim, salah seorang ulama Hambali. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan beberapa keistimewaan hari Jumat. Keutamaan yang ke-25, bahwa sedekah di hari Jumat memiliki keistimewaan khusus dibandingkan hari yang lain. Sedekah di hari Jumat dibandingkan dengan sedekah di hari yang lain seperti perbandingan antara sedekah di bulan Ramadan dengan sedekah di selain Ramadan. Saya pernah melihat Syekhul Islam rahimahullah, apabila beliau berangkat Jumatan, beliau membawa apa yang ada di rumah, baik roti atau yang lainnya, dan beliau sedekahkan kepada orang di jalan diam-diam. Saya pernah mendengar beliau mengatakan, apabila Allah memerintahkan kita untuk bersedekah sebelum menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersedekah sebelum menghadap Allah lebih afdal dan lebih besar keutamaannya. Zadul Ma'ad. Karena itu, tradisi di masyarakat kita dengan memberikan infak setiap Jumatan, insyaallah termasuk tradisi yang baik. Meskipun kita menganjurkan agar semacam ini tidak dibatasi selama hari Jumat saja. Termasuk tidak membatasi hanya diberikan untuk masjid saja. Banyak masjid di sekitar kita dananya melimpah, sementara di sebelahnya ada orang muslim soleh yang lebih membutuhkan bantuan. Demikian, Allahu a'lam.